Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat diniyah atau nikmat duniawiyah, dan sungguhlah banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita menghitungnya, ini saya tidak akan mampu bagi kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Ini saya kalian tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, maka manfaatkanlah waktu sehat kita untuk beramal-amal saleh. Manfaatkanlah waktu sehat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara kebaikan. Demikian juga ketika kita diberikan waktu luang, waktu yang senggang, maka manfaatkan waktu luang kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu luang kita untuk beramal dengan amal saleh. Tidak sebaliknya. Kita tidak mensyukurinya. Ketika dia diberikan kesehatan, dia buang sia-sia. Dia manfaatkan waktu sehatnya untuk maksiat dan dosa. Ketika ada waktu luang, dia tidak manfaatkan. Dia gunakan waktu luang tersebut untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Maka demikian tidak mensyukuri nikmat sehat. Padahal kesehatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat dimudahkan berbagai macam ibadah-ibadah. Sebaliknya apabila dia sakit sulit untuk mengerjakan ibadah ini, susah karena kondisi badannya tidak memungkinkan. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah sementara. Kita semua pasti dan pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Cepat atau lambat kita pasti akan menjumpai kematian. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, memerintahkan baik kaum muslimin untuk memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian wahai kaum muslimin untuk mengingat kematian, untuk mengingat penghancur dari kenikmatan, yaitu adalah kematian. Para ulama menyebutkan hadis ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW agar kita banyak mengingat kematian dan begitu banyak faedah-faedah dengan kita mengingat kematian. Yang antara kita akan semangat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terbuai dengan dunia, tidak terlena dengan dunia, tidak tersibukkan dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Karena kenikmatan dunia hanyalah sementara, kesenangan dunia hanyalah sementara, kesenangan abadi yang hakiki adalah nanti di akhirat. Sehingga dengan dia mengingat kematian, dia tidak akan terlena dengan dunia, dia tidak akan tersibukkan dengan dunia melupakan akhirat. Kemudian juga di antara hikmah dengan mengingat kematian adalah musyarah ila taubah, bersegera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Karena hanya manusia tidaklah luput dari perbuatan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruli aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian berbuat dosa di pagi dan malam hari, di siang dan malam hari. Fastaghfiruli, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Fastaghfiruni wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya apabila dia bertobat dengan tobat-tobat nasuha. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sehari beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang maksum yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Maka lebih-lebih dari kita yang jauh ketakwaan kita, jauh keimanan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya lebih-lebih lagi kita beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita merenungkan pada diri kita, sungguh begitu banyak dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kalau kita merenungkan pada diri kita, sungguh begitu banyak kelalaian-kelalaian ibadah yang telah kita lakukan. Kita butuh maghfirah Allah, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menangis, meratap pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak dosa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberitahu kita untuk mengingat kematian, agar kita selalu ingat akan kematian dan ingat akan akhirat, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah perintahkan kita untuk bertobat dengan tobat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin tentang 5 syarat dari syarat tobat nasuha yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya agar kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus terpenuhi padanya syarat-syarat dari taubat nasuha. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan ada 5 dari syarat-syarat taubat nasuha. Asyartul awal, syarat pertama adalah ikhlas. Ikhlas di dalam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan, ketika dia meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan, ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Ketika dia meninggalkan kemaksiatan karena takut pada ustadznya, Ketika dia meninggalkan dosa dan maksiat karena takut pada orang tuanya. Ketika dia meninggalkan dosa dan maksiat karena takut pada gurunya dan saudaranya. Tapi dia ikhlas. Ketika dia meninggalkan maksiatan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas meninggalkan berbagai macam dosa-dosa, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena niat taubat adalah ibadah yang wajib padanya ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di dalam mereka diperintahkan, tidak kaum muslim diperintahkan kecuali beribadah ikhlas untuk agamanya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asyartu tsani, syarat kedua dari syarat taubat nasuha yang wajib bagi kaum muslim untuk mengetahuinya agar taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nadam ala ma fa'ala minal maksiyah, menyesali apa yang dia lakukan dari kemaksiatan. Dia menyesali apa yang dia lakukan dari dosa-dosa. Meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menangis, meratapi pada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Termasuk kebodohan mereka-mereka yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya sudah banyak dosa, merasa dirinya kotor sehingga tidak mau meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang keliru. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadialladzina asrafu ala anfusikum, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-Ku, yang kalian telah melampaui batas, yang kalian telah berbuat dosa, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa apabila dia bertobat dengan tobat nasuha. Falbudin azani wa azakumullah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga dari syarat taubat nasuha ada al-iqla'ani dzunub. Dia meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut dan meninggalkan teman-teman yang dapat menjerumuskan dirinya terjatuh pada kemaksiatan tersebut dan meninggalkan tempat-tempat yang dapat menjerumuskan dirinya terjatuh pada kemaksiatan tersebut. Dia tinggalkan. Ketika dia berbuat syirik, maka dia meninggalkan kesyirikannya dan juga meninggalkan teman-teman yang dapat menjerumuskan dirinya dari kesyirikan dan juga meninggalkan tempat-tempat yang dapat menjerumuskan dirinya pada kesyirikan. Ketika dia berbuat bid'ah, maka dia tinggalkan perbuatan bid'ah tersebut dan meninggalkan teman-teman yang dapat menjerumuskan dirinya dalam kebid'ahan. Dia meninggalkan tempat-tempat yang menjerumuskan diri dalam kebid'ahan. Ketika dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia tinggalkan kemaksiatan tersebut dan meninggalkan teman-teman yang dapat mempengaruhinya dalam berbuat maksiat dan meninggalkan tempat-tempat yang dapat menjerumuskan dirinya dalam berbuat maksiat tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-maru ala dini khalili, falyanzur ila man yukhalilu dinah." Seorang itu tergantung dari temannya, maka hendaklah melihat siapa temannya. Ketika dia berteman dengan teman yang baik, bergaul dengan teman yang baik, dia akan dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Sebaliknya, ketika dia bergaul dengan teman yang jelek, bergaul dengan teman-teman su'ul akhlak, jelek akhlaknya, jelek adabnya, jelek agamanya, maka dia akan terpengaruh ke dalam perbuatan-perbuatan yang jelek, terpengaruh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Makanya Al-Khattabi rahimahullah taala mengatakan ketika mensyarah hadis al-maru ala dini khalili, Al-Imam Khattabi mengatakan, "La tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah." Janganlah kau berteman, janganlah kau bergaul kecuali dengan yang kau ridhoi agamanya dan juga amanahnya, yaitu bagus agamanya dan bagus amanahnya dan akhlaknya. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mencari teman. Selektif dalam mencari teman, cari teman yang baik agamanya, baik akhlaknya, dan meninggalkan teman-teman yang jelek agamanya, jelek akhlaknya. Aku lupa lihada astagfirullahi walakum innahu huwa tawwabur rahim. Innalhamdalillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'd, Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama tadi telah kita sebutkan tiga syarat dari syarat-syarat taubat nasuha. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian yang ketiga meninggalkan kemaksiatan dan juga tempat-tempat dan teman-teman yang dapat menjerumuskan dirinya dari kemaksiatan tersebut. Kemudian yang keempat, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, di antara syarat dari taubat nasuha adalah al-azm alaya udafil mustaqbal, bertekad agar tidak melakukan perbuatan dosa tersebut yang akan datang. Karena niat taubat adalah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dirinya bertobat, ya Allah aku bertobat dari perbuatan dosa ini, berarti dia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha meninggalkan dosa tersebut. Ketika dia terjatuh dalam dosa yang sama, dia berusaha kembali untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dosa tersebut. Ketika terjatuh lagi, dia berusaha kembali untuk bertobat dan juga berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Wal azm, bertekad dalam hatinya. Bukan sebaliknya. Ketika dia mengatakan tobat, ternyata di dalam hati ada keinginan. Apabila ada kesempatan, dia ingin mengulangi dosa tersebut. Apabila ada waktu, dia ingin mengulangi dosa tersebut. Maka demikian, bukan azm, bukan bertekad dalam tobatnya. Kemudian syarat yang kelima, syarat yang terakhir dari syarat dari tobat nasuha yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, yaitu adalah at-taubah fi zamanin tuqbalu minhu taubah. Bertobat di waktu yang diterimanya tobat tersebut. Itu sebelum datangnya yaumul kiamah dan juga sebelum datangnya ajal. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama belum menyapai kerongkongan. Ini belum datang ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, apabila telah meninggal, maka terlambat, tertutup pintu taubat. Maka para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia ini, maka manfaatkanlah untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang jiwa tahu kapan dan di mana dia akan meninggal, di tempat mana, di negeri mana dia akan meninggal. Kita tidak tahu. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tahun depan meninggal, bisa jadi bulan depan meninggal, bisa jadi minggu depan meninggal, bahkan malam ini kita meninggal pun Allah yang Maha tahu. Maka janganlah menunda taubat. Termasuk kebodohan mereka-mereka menunda taubat. Nanti sajalah taubatnya kalau sudah tua. Nanti sajalah taubatnya kalau sudah pensiun kerja. Ketika dinasihati akhi, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saja taubatnya kalau saya sudah tua baru taubat. Nanti saja taubatnya kalau saya sudah pensiun kerja baru taubat. Maka ini adalah kebodohan. Apakah dirinya tahu usianya panjang sampai tua? Apakah dirinya tahu usianya panjang sampai pensiun kerja? Segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak mereka-mereka yang tahun kemarin masih bersama kita, sekarang Allah telah wafatkan. Bahkan begitu banyak mereka-mereka yang lebih muda daripada kita, bahkan bayi, Allah telah wafatkan. Dan begitu banyak mereka-mereka yang dalam keadaan sehat, kemudian tiba-tiba Allah mewafatkannya. Banyak. Dalam keadaan sehat, kemudian Allah mewafatkannya. Banyak. Sehingga jangan merasa aman dari kematian. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal pada mereka, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Selalu merasa was-was akan datangnya kematian, sehingga dia bersegera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan dia kesehatan, maka segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunannya atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Jangan menunda-nunda, jangan sampai kita menyesal ketika ditutup pintu taubat, ketika kita sudah meninggal, kita dalam keadaan berumuran dosa belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin azani wa azakumullah, para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Ini ada lima syarat dari syarat taubat nasuha. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.